apakah boleh kita mengizinkan istri memakai, maaf, menstrual cup sebagai pengganti pembalut karena dianggap lebih ramah lingkungan? Namun saya merasa terganggu ketika tahu cara memakainya, dimasukkan ke dalam dan menggunakan pelumas. Allahu a'lam. Itu hanya cara saja. Apa yang dilakukan dulu juga berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang dengan pembalut-pembalut wanita. Tidak sama, tetapi karena fungsinya sama, yaitu menahan agar jangan tercecer ke tempat-tempat yang akan mengotori tempat yang dia duduk atau dia berjalan di atasnya dan sebagainya, maka tidak mengapa untuk ditahan atau diberi kain, dikatakan dulu dengan hirqatul haid. Hirqatul haid itu kain perca atau kain yang dipakai untuk haid. Kemudian berubah sekarang menjadi pembalut. Mungkin yang akan datang berubah lagi dengan apa yang disebut tadi dengan istilahnya menstrual cup dan sebagainya. Kalau fungsinya sama, mudah-mudahan tidak mengapa. Barakallahu fikum.